الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa orang-orang kafir mereka akan terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ketika Allah Azza wa Jalla menghijabi orang-orang kafir dari melihat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena Allah murka kepada mereka, maka sebaliknya ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Disebutkan dalam tafsir, wa fi hadhihi al-ayati dalalatun ala ru'yati al-mu'minina rabbahum fil jannati. Dan di dalam ayat ini merupakan penunjukan bahwa kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah. Dan telah kita sebutkan permasalahan ini merupakan permasalahan yang disepakati para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang mengingkari tentang masalah melihat Allah pada yaumul qiyamah kecuali dari kalangan ahlul bid'ah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma innahum lasalul jahim." Kemudian mereka, innahum, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, al-fujjar, lasalul jahim. Ay tsumma innahum, kemudian sesungguhnya mereka, lasalul jahim ay ladakhilun nar yuqasuna harraha. Mereka masuk ke dalam neraka dalam keadaan mereka merasakan kerasnya siksa Allah dan merasakan kerasnya panasnya api neraka itu. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ai tsumma yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal jazaa'u, balasan ini, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kalian dahulu mendustakannya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mendustakan yaumul qiyamah, orang-orang yang mendustakan adanya hari akhir, adanya hari kebangkitan, mereka adalah orang-orang yang kafir dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam an-nar. Lalu setelah itu pada ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang lawan dari Al-Fujjar. Kalau kitab Al-Fujjar disebutkan di dalam sijil, yang itu merupakan tempat yang paling rendah di bumi yang paling rendah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrar lafi 'ilijin." Maka ini kebalikan dari yang sebelumnya, kitabal fujjar lafi 'ilijin, yang ini kitabal abrar lafi 'ilijin. Nah, disebutkan dalam tafsir, "Kalla ay haqqan." Haqqan, sesungguhnya memang benar, yani apa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menafsirkan kalla di sini yani laisa al-amru kama yaz'umun, permasalahannya tidak seperti yang mereka sangka, yang disangka oleh orang-orang kafir bahwa tidak ada hari pembalasan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Naam, inna kitab al-abrar lafi 'ilijin, sesungguhnya kitabnya al-abrar, al-abrar yani al-muttaqun, حقاً أن كتاب الأبرار وهم المتقون. الأبرار جمع dari البر. Yani orang yang berbuat kebaikan, orang yang bertakwa. Al-abrar wa humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Lafi illiyyi. Berada di dalam illiyyi. Illiyyi yang fi a'la al-jannah. Di dalam al-jannah yang tinggi. Aila fil maratibil aliyati fil jannah, berada di tingkatan-tingkatan yang tinggi di dalam al-jannah. Nah, dan ini menunjukkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin al-muttaqin. Wa ma adraka ma illiyun? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan illiyun? Wa ma adraka ayyuhar rasul ma hadhihi al-maratibul 'aliyah? Tahukah kamu wahai rasul apa tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi ini, yang sangat mulia ini? Kitabun marqum. Yang terdapat di Al-Quran itu adalah kitabun marqum, kitabul abrar. Ay kitabul abrar, catatan amalan al-abrar, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marqumun ay maktubun, yang telah tertulis, yang telah ditetapkan. Mafruqun minhu, yang telah selesai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuzadu fihi wa la yunqas, tidak ditambah dan tidak lagi dikurang. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini juga ayat-ayat ini mengandung isbatul qadar lillah, menetapkan takdir bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah azza wajalla telah menetapkan segala sesuatu. Termasuk di antara nama-nama penghuni surga, nama-nama penghuni neraka, semuanya sudah selesai, sudah dicatat, ya, dan telah ditentukan siapa yang menjadi ahlu jannah dan siapa yang menjadi ahlu nar. Tinggal kita berusaha, semoga Allah azza wajalla menggolongkan kita termasuk di antara ahlu jannah. Nah, kitabun marqum, kitab yang telah tertulis, yang telah ditetapkan, sehingga tidak lagi ada perubahan. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh al-muqarrabun. Yang dimaksud al-muqarrabun al-malaikah. Ayattali'u alaihim muqarrabun min malaikati kulli sama'. Akan disaksikan oleh al-muqarrabun, ya, orang-orang makhluk-makhluk yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para malaikat. Nah, mereka menyaksikan dan mereka melihat sesuatu yang telah tertulis, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang bertakwa itu, mereka berada di dalam kenikmatan. Mengapa mereka berada dalam kenikmatan? Ya, karena mereka disifati oleh Allah al-abrar, menunjukkan bahwa mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena birruhum, ta'atuhum, ketaatan mereka, amalan saleh yang mereka kerjakan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masyaallah menjadi gambaran setiap insan. Tentu kita semua berharap semoga kita termasuk di antara orang-orang yang catatan amalannya fi ilmihi. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Mereka adalah dari kalangan al-abrar. Dan ini kemuliaan. Ya, tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan. Di dunia mungkin saja seorang merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan, akan tapi mereka tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan dan kemenangan yang hakiki adalah ketika seorang hamba termasuk dari kalangan al-abrar, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nasehatnya hadir ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. تفضلوا حفظكم الله.